السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-10. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan surah At-Taubah ayat ke-51. Silakan dibaca. Dahiris baca. Dahiris. Lagi nyari ininya kok hilang. Ke oh ini dia salah halaman. Ya Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kul ya. Ya. Kul. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah tidak akan menimpa kami bencana itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan buat kami. Dia adalah pelindung kami dan hanya kepadanyalah kami bertawakal. Dan hanya kepadanya orang-orang mukmin bertawakal. Qul fi'lu amrin lan harfu nasbin yusiba fi'il mudhari mansubun bilan na yusibana na maf'ulun bi illa adatul istisna ma istimausus mulah ya. Ma isim mausul sebutnya apa Ustaz? Fa'ilnya. Oh, fa'il. Artinya kan tidak menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan bagi kami. Berarti kan apanya ini ininya? Fa'ilnya. Fa'il. Kataba fi'il madi Allahu lahu dalala fa'il lana jar wa majrur huwa mubtada maula khobar na mudafun ilai al-wawu harfu atfin alallahi jarwa majrur al-fa'u harfu atfin al-lamu lamu amr lamu amr benar enggak Ustaz? Ya lamu amr betul. Ya tawakkal fi mudhari Ustaz ya majzumun bilam amr majzum bilam amr al-mu'minuna fa'ilnya. Qul ayyuhan nabiyyu liha ula'il mutakhallizina zajran lahum. Zajaron lahum wa taubihon. Lan yusibana illa ma qaddarahu Allahu 'alaina wa katabahu fil lauhil mahfuzi huwa nasiruna huwa nasiruna ala a'da'ina wa 'alallahi wahdahu falyaqtamidil mu'minuna bi. Katakanlah wahai nabi kepada orang-orang yang melemahkan dengan cacian gitu saya. Terhadap mereka dan pencelaan tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan atas kami dan telah dicatat di dalam lauhil mahfuzi. Dia Allah menolong kami atas musuh-musuh kami dan kepada Allah semata hendaknya orang beriman. Hendaknya orang beriman hanya berpegang pada Allah semata. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Katakanlah tidak menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan bagi kami. Dialah penolong kami dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang beriman itu bertawakal. Ini sebuah ayat ya, harusnya menjadi hiburan bagi kita ya. Ketika suatu kesulitan menimpa kita, maka kita katakan la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dan memang begitulah seorang mukmin ya. Ketika dia diberikan suatu nikmat, dia bersyukur. Namun ketika dia diberikan suatu ujian, suatu cobaan, suatu kesulitan, dia bersabar. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amrin mukmin. Betapa menakjubkannya urusan orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan ya kenikmatan, dia bersyukur. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Ya. In asabahu syarra'u syakara, wa in asabahu dharra'u sabara. Jadi orang muslim itu tidak ada kesedihan baginya. Dalam konteks ayat ini kan lagi bicara masalah jihad ya. Artinya orang-orang munafik itu menyayangkan kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud. Dan mereka merasa beruntung. Karena kita tahu bahwa dalam perang Uhud, ya, sekitar 300 orang itu membelot ya, tidak jadi berangkat perang. Karena hasutan dari gembong munafik di Madinah yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ketika mereka mendengar kabar kekalahan kaum muslimin, mereka mengejek kaum muslimin dan merasa bahwa mereka telah mengambil keputusan yang benar. Namun Allah menghibur kaum muslimin agar mengatakan kepada mereka, kul, katakanlah kepada mereka, kepada orang-orang munafik, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Jadi apapun yang menimpa kita itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dihubungkan dengan ayat yang lain bahwa Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi yakinlah bahwa apapun yang menimpa kita, kita dengan izin Allah ya bisa melewatinya. Nah. Ya, baca Bu Kurniati. 22 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnata. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabim min indihi aw bi'aydina. فتربصوا إنا معكم متربصون. Katakanlah, apakah kalian menunggu kami? Kalian nafiin ya, nafiin ya. Katakanlah, kalian tidaklah menunggu kami melainkan salah satu dari kebaikan dan kami. Salah satu dari dua kebaikan. Salah satu dari dua kebaikan. Dan kami pun menunggu kalian agar Allah menimpakan azab kepada kalian. Agar Allah menimpakan kepada kalian azab dari sisinya atau dengan tangan atau melalui tangan-tangan kami atau dengan tangan-tangan kami. Lalu tunggulah, sesungguhnya kami pun orang-orang yang menunggu. Kata Ustaz. Qul fil amr, fa'ilnya anta, hal harfu nafhin, tarabbasuna fil mudhari alwaw sebagai fa'il, bina jar wa majrur, illa adatul istisna, ihdait mulghah ya, illa adatul istisna mulghah, ihdanya maf'ulun bihnya. Iya, betul-betul. Maf'ulun bihnya al-husnayain itu mudhofun ilaih. Al-wawu harfu atwin, nahnu mubtada Natarabbasu fi'il mudhari dengan fa'il dalam mustatir nahnu. Bikum jar wa majrur an harfun nasbin wa masdariyin. Yusiba fi'il mudhari fi'il mudhari mansubun bi an ya. Mansubun bi an. Kum maf'ulun bi Allah lafzu jalla sebagai fa'il. Bi'adabin jar wa majrur min indihi jar wa majrur ahau sebagai mudhafun ilai au harfu atfin bi aidi jar wa majrur na mudhafun ilai alfa u ini apa ya harfu jawab apa harfu atfin ya lalu tunggulah harfu jawab huruf atau apa aja atfin aja ya enggak ada huruf insyaatin alfa u harfu atfin tab tarabbasu ini fi'il amr alwaw sebagai fa'il inna harfu taukidin wa nasbin nanya sebagai isim inna ma'akum ma'a zorof makan kum mudhafun ilai mutarabbasun ini khobar dari inna ya. Nah. Isimnya kan tadi inna ya 52 ya. Kullahum ayyuhan nabiyyu hal tantaziruna bina illa syahadatan fi sabilillahi au zafran bikum wa nahnu nantaziru bikum an yusibakumullahu biuqubati min indihi ajilatan. Biuqubatin. Iya dek. Gak ada alif lamnya ya. Biuqubatin min indihi ajilatan. Tuhlikukum ya. Ahlaka kan ahlaka yuhlik. Tuhlikukum au bi aidina fanaqtulukum. Fanaqtulukum. Fanaqtulakum kali ya. Oh ini iya, kan maksud ke tadi ya, mansub tadi ya. Keadaannya. Mansub ke itu ya, yusiba ya. Fanaqtulakum. Fantaziru inna ma'akum muntaziruna muntaziruna maullahu fa'ilun bikulli farikin minna wa minkum. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi, apakah kalian tidak berarti nafiin lagi ya, tidakkah kalian menunggu kami kecuali tidaklah kalian menunggu kami kecuali sebagai saksi di jalan Allah. Sebagai saksi di jalan Allah atau menang bukan. Tidaklah kalian menunggu kecuali kesyahidan atau kemenangan. Kesyahidan. Kesyahidan. Ya kan kata orang munafik dia sebelumnya apa gue bilang itu kan? Kalahkan di perang Uhud, nah dibalikin. Orang Islam itu kan kalau berperang ya kalau enggak syahid ya dapat ghanimah. Jadi ya baik gitu. Nah. Maksudnya mati syahid. Iya, kesyahidan ya. Kesyahidan. Tidaklah kalian menunggu kami kecuali kesyahidan di jalan Allah atau kalian menang dan kami pun menunggu kalian agar Allah menimpakan kepada kalian hukuman atau azab dari sisinya dengan segera dan membinasakan kalian. Segera ya, ajilatan. Dengan segera dan membinasakan kalian atau dengan tangan-tangan kami untuk membunuh kalian. Tunggulah sesungguhnya kami orang-orang yang menunggu bersama kalian pada apa yang Allah lakukan pada setiap kelompok di antara kami atau kalian. Kada Ustaz. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Katakanlah tidaklah kalian menunggu, ya, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Jadi kan orang munafik mengatakan jangan perang, ya, nanti kalian akan dikalahkan oleh musuh kalian. Kemudian dibalas oleh orang beriman, ya, Tidaklah kalian menunggu nasib kami kecuali dua kebaikan. Jadi dua-duanya baik. Jihad itu, kalau misalnya kaum muslimin kalah, maka mereka mendapat syahid. Kemudian kalau mereka menang, mereka memperoleh kemenangan plus mendapatkan ghanimah. Jadi dua-duanya kebaikan. Wa nahnu natarabbasu bikum. Sementara kami menunggu kalian, agar Allah menimpakan kepada kalian adab dari sisinya atau dengan tangan kami. Ya, adapun kalian nggak kayak kaum beriman. Kalau kalian tuh ya dua keadaannya buruk. Ya, antara Allah yang mengadab kalian atau kami yang akan membunuh kalian. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Maka silakan tunggulah. Sesungguhnya kami bersama kalian sama-sama menunggu. Bedanya, kalau kami menunggu kalian, pasti kalian akan diadab. Ya. Kalaupun tidak di dunia, maka di akhirat. Adapun kaum beriman, ya, semuanya adalah kebaikan. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah. Ya, silakan baca Abu Fatimah. Naam Ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Katakanlah berinfaklah secara dan atau kalian tidak suka, tidak akan, terpaksa. Nah, terpaksa ya. Terpaksa tidak akan diterima dari kalian, sesungguhnya kalian kaum yang fasik. Kul fi'lu amrin anfiqu, fi'lu amrin al-waw sebagai fa'il, taw'an maf'ulun bi, au harfu atfin karhan maktub lan harfu Ta'an tadi apa tadi Ta'an? Maf'ulun bi suka. Emang infakkanlah sukarela, sukarela itu yang diinfakin enggak kan? Oh, berarti ini saja. Hal saja. Ya hal. Hal. Karhan berarti maktub. Nah. Lan harfu nasbin yutaqabbala fi'lun fi'lun madi fi'lun dhari'in majhul saja. Taqabbala. Iya. Mansubun bilan minkum jar wa majrur innakum inna harfu taukid wa nasbin kum ismu inna kuntum kun fi'lu madi naqis tum isim inna qoman khabar inna fasiqina fasik itu khabar dari ina bisa fasikin khabar ina dulu innakum kuntum qoman fasikin fasikin na'at qoman yang kebanyakan baik ya. Tafsirnya 5-3 avanset bisa ke bawah set. Qul ayyuhan nabiyyu lil munafiqina anfiqu amwalakum kaifa syi'tum wa ala ayyi halin syi'tum ta'i'ina aw karihina lan yuqbalallahu minkum nafaqatakum li'annakum qawmun. Bukan lan yuqbala tapi lan yaqbala. Lan yaqbala Allahu minkum nafaqatakum li'annakum nafaqatikum kan jam mana salih. Oh mana salih. Nafaqatikum li'annakum qawmun kharijuna an dinillahi wa ta'atihi. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang munafik, infakkanlah harta kalian sebagaimana kalian suka, atas keadaan yang kalian suka secara apa sukarela atau terpaksa saja. Allah tidak akan menerima dari kalian infak kalian. Sesungguhnya kalian kaum yang telah keluar dari ketaatan kepada Allah, dari agama Allah dan ketaatan kepadanya. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Katakanlah kepada mereka, anfiku, ya, silahkan engkau infakkan, baik secara sukarela maupun terpaksa, lan yutaqabbala minkum, ya, tidak akan diterima apapun dari kalian. Innakum kuntum qauman fasiqin. Sebenarnya kalian adalah kaum yang fasik. Ya. Jadi orang-orang munafik itu amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sejatinya mereka orang kafir. Ya. Meskipun secara zahir mereka dihukumi orang Islam, namun secara batin ya mereka ini adalah orang-orang kafir. Allah tidak akan menerima amalan mereka. Apapun yang diinfakkan oleh orang munafik tidak akan diterima. Innakum kuntum qauman fasiqin. Karena kalian adalah kaum yang fasik, yaitu kaum yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang suka melanggar ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kalian lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, baca Bu Azmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul anfiqu taw'an aw karhal lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Katakanlah, berinfaklah kalian dalam keadaan lapang dan sempit, tidak akan diterima dari kalian apa ini, tidak akan diterima dari kalian, sesungguhnya kalian adalah kaum yang orang-orang yang fasik. Ibu baca yang mana barusan? Ini benar kan? Ibu tuh ayat 54. Oh, salah. Apa Ustaz bermaksud? Oh, iya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Dan tidaklah menghalangi kamu apa untuk bukan kamu mereka, dan tidak menghalangi mereka apa yang untuk dan tidaklah menghalangi mereka untuk diterimanya nafkah mereka kecuali ya, untuk diterimanya nafkah mereka kecuali bahwa kecuali mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan tidaklah mereka mendatangi sholat kecuali dalam keadaan malas dan tidaklah mereka berinfak kecuali mereka membencinya. Nah. Al-wawu harfu istinaf, ma isim mausul sebagai mubtada, mana'ahum fi'il madi fa'ilnya domir mustatir huwa, hum mudafun ilaih. Fi'il mah gak ada mudaf ilaihnya. Maf'ulun bih. Harful nasbin. Harful nasbin. Tukbala firun mudari'un mansubun bi'an. Tukbala firun mudari'un mansubun bi'an. Minhum jar wa majur. Nafakotahum Itu berarti maf'ulun bi hum mudhof. Kok maf'ul bi? Kan nafaqatu naibul fa'il, Bu. Oh iya. Naibul fa'il illa harfu isna mulgoh. Oh, berarti tadi ma-nya itu ya Ustaz. Ma nafiah. Iya, emang tadi mau bilang apa? Saya salah tadi. Mubtada isim mausul, saya mubtada. Oh, illa harfu isna mulgoh. Annahum harfu taukid. Hum. Isim anna. Kafaru fi'il madi al-wawu sebagai fa'ilnya. Bentar, ini hilang gak mulgo, Bu? Karena udah sempurna kalimatnya. Lanjut. Terus, billahi jar wa majrur, wabi rasulihi al-wawu ma'tuf, rasulihi al-wawu harfun atfin, bi rasulihi ma'tuf ila billahi. Al-wawu harfu atfin la harfu nafi yaitu fil mudhari al-wawu sebagai fa'ilnya as-salata maf'ulun bih illa harfu istisna al-wawu harfu atfin hum harfu mubtada kusala khobarnya al-wawu harfu wawunya ini wawunya ini wawu wawu hal ya. Oh iya. Wal wawu harful har. Sekarang wawu atfin. Lam harfu harfu nafi yunfiku fi'il mudhari al wawu sebagai fa'ilnya. Illa harfu istitsna wa harfu hal lagi hum mubtada karihun khabarnya. Lima tiga. Qul ayuhan nabiyyu. Kok itu? Wasababu adami. Oh ya. Wasababu adami qabulu nafaqatahum. Qabul nafaqatihim. Annahum. Admarul kufra. Admarul kufra billahi azza wa jalla wa takdziba berarti kan maksudnya ke kufur kan. Wa takdziba rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ya'tuna salata illa wa hum mutashaqilun wala yanfiquna al amwala illa wa hum wala yun anfaqayun fiku wa yunfiquna al-amwala illa wa hum karihun fa hum la yarjuna thawaba hadhihi al-fara'id wala yarjuna thawaba hadhihi al-fara'id wala yakhshuna ala tarkiha wala yakhshawna ala tarkiha iqoban bisababi kufrihim. Dan sebab tidak adanya, tidak diterimanya nafkah mereka karena. Maksudnya nafkah itu infak ya? Infak mereka dikarenakan bahwa mereka admiru itu apa saja? Menyembunyikan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah mereka salat kecuali dalam keadaan berat, dalam keadaan merasa berat ya, merasa berat, dan tidaklah mereka menginfakkan harta kecuali mereka itu benci, terpaksa. Maka mereka tidak mengharapkan pahala dari kewajiban-kewajiban ini dan tidaklah mereka khawatir akan meninggalkannya. meninggalkannya, khawatir akan apa akibat dari meninggalkannya karena kekufuran mereka. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Dan tidak ada yang mencegah mereka, ya, dan tidaklah mencegah mereka untuk diterima nafkah dari mereka, kecuali karena sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak mendatangi sholat, kecuali mereka dalam keadaan malas. Dan tidaklah mereka berinfak, kecuali mereka dalam keadaan terpaksa. Jadi orang munafik itu karena keimanan mereka palsu. Ketika mereka beramal, mereka melakukannya bukan dalam keadaan tawaan. Bukan dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan sukarela. Tapi karha. Ya. Tapi dia dalam keadaan terpaksa. Kenapa? Karena sebetulnya mereka tidak meyakini adanya Allah. Tidak yakin dengan hari akhir. Tidak percaya adanya surga dan neraka. Dan mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka enteng-enteng aja menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Karena itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak pula beriman dengan hari akhir. Makanya wala yakhshawna la tarkiya iqaban musabiqun. Dan mereka tidak takut dengan meninggalkan kewajiban tersebut akan mendapatkan azab. Kenapa enggak takut? Ya, karena mereka enggak percaya bisa berkufrin. Karena mereka kufur ya kepada Allah dan Rasulnya dan juga rukun iman yang lain. Nah, Beb, apa nanya minta izin sampai sini dulu ya, karena kepada Allah yang harus nganterin anak ke rumah sakit, mau kontrol. Jadi sampai sini dulu aja ya. Demikian majlis kita pada hari ini. Apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Ustaz.